Baik, bismillah, alhamdulillah, wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, kembali kita mengkaji kitab Fiqh Miyassar, masih pada pembahasan rukun-rukun as-salah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas rukun yang ke-10. Demikian pula rukun yang ke-11. Di antara rukun salat yaitu adalah at-tuma'ninah. At-tuma'ninah yang artinya tenang, seukuran bacaan yang wajib pada rukun tersebut. Ini makna tuma'ninah. Jadi dia harus membaca kadar bacaan yang wajib pada setiap rukun. Ini disebut dengan at-tuma'ninah. Maka di antara rukun salat adalah at-tuma'ninah di setiap rukunnya. Demikian pula yang berikutnya, yang ke-11 adalah at-tashahud al-akhir. At-tashahud al-akhir ini merupakan rukun salat yang berikutnya. Dan juga duduk untuk tashahud akhir. Kemudian apakah bedanya antara tashahud awal dengan tashahud akhir? Telah dijelaskan pula bahwa berbeda halnya tashahud awal dengan tashahud akhir hukumnya. Tashahud awal hukumnya wajib, adapun tashahud akhir hukumnya rukun. Para ulama membedakan antara rukun dengan wajib. Rukun lebih ditekankan daripada wajib. Wajib jika ditinggalkan karena lupa, nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini, maka gugur kewajiban tersebut. Tetapi jika rukun ditinggalkan, baik lupa atau tidak lupa, maka tidak sah. Tidak sah, dan dia harus mendatangkan rukun yang dia tinggalkan tersebut. Kemudian juga disunnahkan pada duduk ketika tasyahud akhir, yaitu dengan jalsah al-iftirash atau jalsah at-tawarruk. Jadi cara duduk dalam salat itu ada dua cara. Yang pertama duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Apa itu duduk iftirash? Duduk iftirash adalah menegakkan kaki yang kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian duduk di atas kaki kiri. Hal ini seperti yang biasa kita lakukan ketika duduk pada atau di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, kita melakukan yang namanya duduk iftirash. Kemudian macam duduk dalam sholat yang kedua, yaitu duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Duduk tawarruk yaitu menegakkan kaki yang kanan dan mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan, kemudian duduk di atas tanah, duduk di atas bumi. Ini namanya duduk tawarruk. Kapan disyariatkan atau kapan disunnahkan duduk tawarruk dan kapan disunnahkan duduk iftirash? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang sahih kesimpulannya bahwa disunnahkan duduk tawarruk pada satu keadaan. Duduk tawarruk itu disunnahkan pada satu keadaan, yaitu duduk dengan menegakkan kaki yang kanan, kemudian mengeluarkan kaki yang kiri dari bawah kaki kanan, dan duduk di atas bumi. Ini namanya duduk tawarruk, sebagaimana yang biasa kita lakukan di akhir salat, di akhir-akhir salat yang memiliki dua tasyahud. Maka duduk tawarruk disunnahkan dilaksanakan pada tasyahud akhir, pada tasyahud akhir di salat yang memiliki dua tasyahud. Duduk tawarruk ini disunnahkan untuk dilakukan pada tasyahud akhir pada salat yang memiliki dua tasyahud. Salat apa saja yang memiliki dua tasyahud, maka duduk yang kedua, duduk tasyahud yang kedua, tasyahud akhirnya itu dengan duduk tawarruk. Ini yang sunnah. Adapun di selain keadaan ini, maka duduknya dengan duduk iftirash. Di selain keadaan duduk tawarruk, di selain keadaan yang baru kita sebutkan tadi, selain keadaan itu, duduknya dengan duduk iftirash. Inilah pendapat yang sahih. Walaupun di sana ada beberapa yang berbeda, sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i, bahwa tawarruk itu dilakukan di setiap akhir salat, baik salat yang memiliki dua tasyahud atau satu tasyahud. Pokoknya setiap akhir salat itu disunnahkan duduk tawarruk. Ini sebab pendapat sebagian ahlul ilm. Tapi kemudian juga di antara perkara yang perlu kita ketahui dalam tasyahud akhir atau duduk ketika tasyahud akhir, yaitu disunnahkan untuk mengisyaratkan telunjuk, mengisyaratkan jari telunjuk dalam duduk tasyahud al-akhir. Demikian pula tasyahud awal. Ini hukumnya sunnah berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, wa asyara bi isbi'ihi, dan beliau SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya. Dan juga dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW yuharrikuha fid du'a. Nabi SAW menggerakkan telunjuk beliau di saat berdoa. Maksudnya menggerakkan, sebagian ulama mengatakan menggerakkan di sini bukan menggerakkan dengan bergerak, tapi menggerakkan, yakni mulai mengangkat tasyahud tersebut kapan. Kapan dimulai mengangkat telunjuk di saat tasyahud, kapan memulai mengangkat telunjuk di saat tasyahud yang biasa dilakukan Rasulullah SAW, beliau mulai menggerakkan telunjuknya atau mengangkat telunjuknya ketika tasyahud, yaitu ketika beliau berdoa. Ketika beliau berdoa. Kapan dimulainya doa ketika tasyahud? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dimulainya doa ketika tasyahud, yaitu ketika pada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, baru saat itu diangkat. Karena syahadat ini mulainya masuk ke dalam doa. Seseorang masuk ke dalam doa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, Allahumma shalli ala Muhammad, ini doa. Jadi dimulainya doa itu dari syahadat. Dan mendapat sebagian ahli ilmu, dimulainya doa pada tasyahud dari awal. Dimulainya doa dari tasyahud dari awal. Dikarenakan disunnahkan dalam doa itu untuk memuji Allah terlebih dahulu. Maka at-tahiyyat ini pujian kepada Allah. Seseorang disunnahkan ketika dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, termasuk diantara adab doa, yaitu dia memuji Allah. Maka tahiyyat ini termasuk bagian dari doa. Oleh karena itu, mengangkat, mengisyaratkan jari telunjuk dimulai di awal tasyahud. Dikarenakan tasyahud seluruhnya dari awal itu adalah doa, adalah ad-doa. Kemudian kapan kita menurunkan jari telunjuk ketika tasyahud? Kapan selesai kita dan menurunkan jadi telunjuk kita dari mengisyaratkan di saat tasyahud? Para ulama menjelaskan kita menurunkannya ketika selesai dari salam. Ketika selesai dari salam. Dikarenakan dari awal tasyahud itu doa sampai assalamualaikum itu juga termasuk doa. Assalamualaikum termasuk doa. Maka disunnahkan tetap mengangkat tangan tersebut di saat kita salam. Dan jika telah selesai dari salam, baru setelah itu kita meletakkan dan menurunkan jari telunjuk tersebut. Adapun permasalahan, apakah disunnahkan menggerak-gerakkan atau cukup mengisyaratkan, maka ini juga terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian berpendapat cukup mengisyaratkan, dan sebagian lagi berpendapat dengan menggerak-gerakkannya. Dan semua ini adalah perselisihan yang berdasarkan dalil yang mereka pegang masing-masing. Maka kesimpulannya bahwa mengisyaratkan dalam tasyahud ini merupakan sunnah. Merupakan sunnah dalam sholat. Mengisyaratkan telunjuk dalam tasyahud merupakan sunnah dalam as-shalah. Baik kita mengisyaratkan dari awal sampai akhir atau sebagiannya. Atau sebagian saat saja kita mengisyaratkan. Ini telah mengamalkan sunnah. Seseorang yang mengisyaratkan sebagian saat saja ketika tasyahud, maka dia telah mengamalkan sunnah. Tetapi yang lebih utama, yaitu di awal sampai akhir sholat. Sampai akhir tasyahud dia. Dikarenakan seluruh tasyahud tersebut adalah ad-du'a. Baik. Kita lanjutkan rukun salat yang berikutnya yang ke-12 atau yang ke-13 at-taslim. Rukun salat yang ke-13 adalah at-taslim, salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkannya, yakni penutupnya, adalah at-taslim, salam. Fayaqulu an yaminih, maka dia mengucapkan salam tersebut dengan menolehkan wajahnya ke kanan, menoleh ke kanan, dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wa an yasarih, dan menoleh ke kiri. Demikian pula mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Maka taslim merupakan rukun, di antara rukun salat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan salat itu ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Diawali dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan at-taslim. Maka salam termasuk rukun daripada rukun-rukun salat. Tidak boleh seseorang selesai dari salatnya tanpa salam. Minimal dia salam satu kali. Minimal dia salam satu kali. Kemudian kapan waktu seseorang mengucapkan assalamualaikum? Di sini Syekhul Utsaimin memberikan tanbih, peringatan yang benar dalam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi itu di saat kita menoleh. Di saat kita menoleh, bukan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi baru menoleh. Tidak. Kita mengucapkan salam tersebut bersamaan dengan gerakan kepala kita. Assalamualaikum sambil kepala kita bergerak. Maka termasuk kesalahan yaitu mengucapkan salam terlebih dahulu baru menoleh. Atau sebaliknya, dia menoleh dulu baru salam. Ini kurang tepat kata Syekh Al-Zaimin. Yang benar, yang lebih tepat yaitu mengucapkan salam tersebut di saat menggerakkan kepalanya. Di saat bergerak. Baik, kita lanjutkan. Qala Rabi Ashar, rukun yang ke-14. Rukun yang terakhir dari rukun salat. Qala tertibul arkani ala ma taqaddama bayanuh. Tertib. Tertibul arkan. Tertib dalam melakukan rukun-rukun salat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada yang sebelumnya. tertib dalam melakukan rukun-rukun as-shalah. Di dalam salat tidak boleh seseorang melakukannya secara tidak tertib, harus tertib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mengerjakannya secara tertib. Dari takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu ruku, bangkit dari ruku, dan seterusnya sampai salam dengan tertib. Tidak boleh habis berdiri langsung sujud atau langsung duduk. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa 'allamaha al-musii'u fi salatihi biqaulihi thumma allati tadullu 'ala at-tartib. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa tertib dalam salat ini merupakan rukun salat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamaha, mengajarkan hal ini kepada orang yang buruk salatnya. Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut biqaulihi, dengan sabdanya thumma. Thumma yang artinya setelah itu. Yang artinya setelah itu. Iqra al-Fatihah thumma, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma sujud. Beliau menggunakan kata thumma. Kata thumma yang artinya menunjukkan at-tertib. Tertib satu, kemudian yang berikutnya. Berbeda dengan waw. Adapun waw maknanya tidak mesti harus tertib. Adapun thumma, maka makna dari kata lafaz thumma adalah tertib. Adanya ketertiban antara satu sebelum yang lain. Inilah 14 rukun-rukun dalam sholat, yang mana rukun adalah perkara-perkara yang harus dikerjakan dalam sholat, di saat sholat, dan tidak bisa gugur rukun tersebut dalam seluruh keadaan. Jika seseorang lupa meninggalkan rukun, maka dia wajib mendatangkan rukun yang dia tinggalkan tersebut. Tidak sah seseorang meninggalkan rukun, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Qala al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima. Qala fi wajibatiha, tentang kewajiban-kewajiban salat. Setelah beliau membahas syarat-syarat salat, kemudian beliau membahas rukun-rukun salat, kemudian beliau saat ini akan melanjutkan dengan pembahasan wajib-wajib salat. Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Syarat, perkara yang harus dilakukan sebelum sholat, sebelum ibadah tersebut. Adapun rukun, perkara yang harus dilakukan di saat ibadah, di dalam ibadah. Kemudian apa perbedaan wajib dengan rukun? Akan dijelaskan oleh al-muallif di sini. Qala wa wajibatuha thamaniyatun. Wajib-wajib salat atau kewajiban-kewajiban salat itu ada 8. Tubtilu salatu bitarkiha amdan. Salat menjadi batal dengan meninggalkannya karena sengaja. Salat menjadi batal dengan meninggalkan kewajiban tersebut dengan sengaja. Jadi ada kewajiban-kewajiban salat. Kewajiban salat ini hukumnya jika dia ditinggalkan karena sengaja, seseorang sengaja meninggalkan perkara yang wajib dalam sholat, berarti sholat dia batal. Tidak sah sholatnya karena dia sengaja meninggalkan kewajiban tersebut. Wajibu lissahwi anha sujudus sahwi. Dan wajib bagi orang yang lupa meninggalkan kewajiban sholat karena lupa, maka wajib bagi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Cukup bagi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Seseorang meninggalkan kewajiban sholat bukan karena sengaja, tapi lupa dia meninggalkannya, maka tidak perlu dia mendatangkan kewajiban sholat tersebut. Cukup bagi dia sujud sahwi saja. Cukup bagi dia sujud sahwi saja. Maka fal farqu bainaha wa bainal arkan. Maka perbedaan antara wajib salat dengan rukun salat adalah, perbedaan antara keduanya adalah, anna man nasiya ruknan lam tasih salatuhu illa bil ityani bihi. Bahwa barang siapa yang lupa melakukan rukun salat, lam tasih salatu, salat dia tidak sah, illa bi ityanihi, sampai dia mendatangkan rukun tersebut. Ini rukun. Rukun jika ditinggalkan karena lupa maupun karena tidak lupa, sengaja maupun tidak disengaja, jika rukun itu ditinggalkan, maka sholat dia tidak sah dan dia harus untuk mendatangkan rukun yang dia tinggalkan tadi. Amma min man nasya wajiban. Adapun orang yang lupa meninggalkan kewajiban. Sekarang wajib. Adapun orang yang lupa meninggalkan kewajiban, ajza'a anhu sujud sahwi. Maka sudah cukup bagi dia, atau maka sujud sahwi sudah mencukupi bagi dia. Tidak perlu bagi dia untuk mendatangkan wajib yang dia tinggalkan tersebut dikarenakan lupa. Inilah perbedaan antara rukun dengan wajib. Jadi rukun tidak bisa dia ditinggalkan dalam seluruh keadaan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jika dia lupa meninggalkan rukun sholat, misalnya dia lupa sujud baru satu kali sujud, kemudian setelah sholat dia baru ingat, tadi saya cuma satu kali sujud, berarti dia harus menambah sujud. Satu rakaat itu dia ulang lagi satu rakaat dan menambah sujud yang dia lupa tadi, kemudian salam dan sujud sahwi. Adapun seseorang yang meninggalkan kewajiban salat, misalnya seseorang meninggalkan tasyahud awal, dia lupa belum tasyahud awal. Selesai salat dia baru ingat, ternyata tadi dia tidak tasyahud awal pada salat duhur. Maka tidak perlu bagi dia untuk bangkit dan mengulang rakaat yang dia lupa tasyahud awal tersebut, tidak. Dikarenakan tasyahud awal hukumnya wajib. Maka cukup bagi dia untuk sujud sahwi saja. Cukup bagi dia, cukup melakukan sujud sahwi, dan itu sudah cukup menggantikan kewajiban yang dia tinggalkan karena lupa tersebut. Maka kesimpulannya, fal arkanu awkad minal wajibat. Maka rukun-rukun itu awkad, lebih ditekankan daripada kewajiban-kewajiban. Ini bisa dipahami antara rukun dengan wajib. Rukun jika ditinggalkan karena sengaja maupun tidak sengaja, maka salatnya batal dan dia harus mendatangkan rukun yang dia tinggalkan tersebut. Salatnya tidak sah sampai dia mengerjakan rukun yang dia tinggalkan tersebut. Adapun wajib, jika dia meninggalkan kewajiban tersebut karena sengaja, maka batal. Maka batal. Seperti menutup aurat. Wajib dalam salat menutup aurat. Jika dia sengaja membuka auratnya, salat dia batal. Salat dia batal. Tetapi jika dia tidak sengaja tersingkap auratnya dalam salat, tidak sengaja, maka tidak batal salat dia. Qala wa bayanuha 'ala an-nahwi al-ati. Dan penjelasan rukun-rukun salat sebagaimana berikut. Al-awwal, rukun atau wajib salat yang pertama, kewajiban-kewajiban salat yang pertama. Qala jami'ut takbirati ghaira takbiratil ihram. Seluruh takbir dalam salat selain takbiratul ihram. Seluruh takbir dalam salat selain takbiratul ihram. Ini wajib yang pertama dalam salat. Qala wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal, yaitu apa yang disebut dengan takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Jadi takbir-takbir yang terdapat pada salat itu hukumnya wajib, kecuali takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram tidak wajib? Tidak termasuk kewajiban salat, tetapi dia lebih wajib. Dia adalah rukun salat. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat, bukan sekedar wajib saja. Maka orang yang meninggalkan takbiratul ihram, dia harus mengulang salatnya. Dia harus mendatangkan takbiratul ihram tersebut. Tetapi jika dia meninggalkan takbir selain takbiratul ihram, maka tidak perlu bagi dia untuk mengulang salatnya. Qala wa huwa ma yusamma bitakbiril intiqal. Yaitu yang disebut dengan takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Dari berdiri berpindah ke rukun yang berikutnya ruku', maka antara perpindahan tersebut ada takbir, takbir yang disebut dengan takbir al-intiqal. Maka kata sebagian ahlul ilm, takbir al-intiqal ini dilakukan di saat perpindahan. Di saat perpindahan, dia tidak dilakukan pada rukun salat, tetapi dia dilakukan di saat perpindahan. Misalnya seseorang berdiri, dia hendak menuju rukun yang kedua, ruku', dia mau ruku', maka dia mengucapkan takbiratul ihram itu di saat dia bergerak menuju ruku' tersebut. Karena takbir yang dinamakan dengan takbir perpindahan, maka waktu pengucapannya adalah yaitu ketika perpindahan, bukan pada rukun berdiri. Demikian pula takbir tersebut tidak diucapkan pada rukun ruku'. Tidak diucapkan ketika berdiri, demikian pula tidak diucapkan ketika sudah dalam posisi ruku'. Dan demikian pula sujud atau duduk. Maka takbir al-intiqal ini yang lebih utama untuk diucapkan ketika saat perpindahan tersebut. Ketika berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, di saat itulah waktu membaca takbirah al-intiqal. Bahkan sebagian ahlul ilm mengatakan, maka barang siapa yang dia mengucapkan takbiratul intiqal pada, bukan pada perpindahan, dia mengucapkannya ketika sudah sampai pada rukun. Ketika sudah ruku, baru dia mengucapkan takbirah al-intiqal. Atau dia masih berdiri, belum berpindah, tapi dia sudah takbir duluan. Maka kata sebagian ahli ilmu, ini batal salatnya. Karena pada rukun tersebut tidak ada yang namanya takbir. Dalam ruku tidak ada yang namanya takbir. Jadi takbir hanyalah ketika perpindahan itu saat takbir. Tetapi dikritisi pendapat ini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini pendapat yang terlalu berlebihan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu batal. Kita tidak bisa sampai menghukumi bahwa salat dia batal dikarenakan hal tersebut. Karena yang terjadi di kalangan banyak manusia demikian. Terkadang seseorang atau keseringan seseorang biasa dia takbir, dan takbirnya belum selesai dalam posisi dia sudah sampai pada ruku', masih membaca takbir. Kemudian kita katakan batal salatnya, tidak, kata Syekhul Utsaimin. Namun yang lebih utama dia ucapkan ketika perpindahan tersebut. Jika masih ada sisa takbir, dia sudah sampai pada ruku', maka tidak mengapa, tidak sampai membatalkan ruku', tidak saya membatalkan salat dia. Maka tempat takbir al-intiqal yaitu antara kedua rukun, antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Kemudian juga masalah yang mungkin penting juga, yaitu bagi makmum yang masbuk, makmum yang masbuk yakni ketinggalan dalam jamaah, tidak disunnahkan atau tidak di yang lebih utama bagi dia langsung mengikuti al-imam. Tidak ada yang namanya menunggu sampai imam berdiri. Ini tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Seseorang ketika masbuk dia menunggu imam sampai berdiri, tidak. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ahli ilmu seperti Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-raka'ata faqad adraka as-shalah. Jika kalian datang ila sholah, ke sholat, wa nahnu sujudun, dan kami dalam kondisi sujud, yakni Rasul SAW, imam beliau, dan kami dalam kondisi sujud, maka sujudlah kalian, ikutlah kalian bersama kami, tidak menunggu sampai kami berdiri, kata Rasul, sujudlah kalian, wa la ta'udduha syai'an, dan jangan kalian menghitung sujud tersebut satu rakaat. Wa man adraka raka'ah, dan barang siapa yang mendapati satu ruku, barang siapa mendapati ruku, maka dia telah mendapati, dan barang siapa yang mendapati satu rakaat salat, maka dia telah mendapati salat jamaah tersebut. Seseorang yang dia mendapati satu rakaat, berarti dia mendapati salat tersebut. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, memerintahkan untuk sujud bagi orang yang masbuk, tidak harus atau tidak mesti bagi dia harus menunggu sampai bangunnya imam. Maka dia, apa yang harus dia lakukan ketika dia masbuk? Dia baris di saf tersebut, kemudian dia takbiratul ihram. Pertama dia harus takbiratul ihram. Kemudian dia mengikuti gerakan imam, Apakah disunnahkan bagi dia membaca takbiratul intiqal, misalnya imamnya lagi sujud atau lagi ruku', dia masuk ke dalam saf, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian dia mengikuti gerakan imam tersebut, apakah dia juga membaca takbiratul intiqal? Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak membaca takbiratul intiqal, dia tidak perlu membaca takbiratul intiqal. Kenapa? Karena telah lewat waktu membaca takbiratul intiqal bersama imam. Karena telah lewat bagi dia waktu membaca takbiratul intiqal bersama al-imam. Tetapi pendapat yang lain mengatakan boleh bagi dia membaca takbiratul intiqal, atau ini yang lebih tepat, boleh bagi dia membaca takbiratul intiqal. Disunnahkan pula bagi dia membaca takbiratul intiqal. Kenapa? Dikarenakan takbir ini merupakan hak bagi dia. Kondisi dia sekarang sedang dalam perpindahan antara rukun satu dengan kepada rukun yang berikutnya. Berpindah dari rukun takbiratul ihram kepada rukun yang berikutnya. Maka seseorang jika masbuk, yang pertama dia takbiratul ihram, kemudian dia takbir dan mengikuti takbiratul intiqal dan mengikuti gerakan al-imam. Kembali kepada poin yang pertama, kewajiban yang pertama adalah seluruh takbir selain takbiratul ihram, yakni takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Hal itu liqauli Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir fi kulli raf', setiap kali rafa', bangkit dari ruku', wa khafd, setiap kali merunduk untuk sujud, wa qiyamin, setiap kali bangkit, wa qu'udin, dan setiap duduk. Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir di setiap rafa', setiap kali ruku', yani setiap bangun dari ruku, khafad, setiap ingin sujud, dan bangkit dari sujud, demikian pula setiap duduk. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu melakukan hal tersebut, selalu melakukan takbiratul intiqal, setiap kali beliau ruku, demikian pula setiap beliau sujud, dan seterusnya. Faqad wadhaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW beliau selalu menjaganya, ila anmat, sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW beliau yang bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka hukum takbiratul ihram adalah wajib. Hukum takbiratul ihram adalah wajib. Dan di sana ada pendapat yang kedua, pendapat jumhur mayoritas para ulama. Mereka mengatakan bahwa takbiratul ihram ini hukum, takbiratul intiqal, hukum takbiratul intiqal. Apa hukum takbiratul intiqal? Khilaf di antara para ulama. Muallif pengarang di sini berpendapat wajib takbiratul ihram, hukumnya wajib. Apa dalilnya? Yani Rasulullah SAW selalu melakukan hal tersebut sampai beliau wafat. Setiap kali salat beliau selalu melakukan takbiratul intiqal, menunjukkan wajib Rasul memerintahkan kita untuk salat seperti salat beliau. Adapun pendapat jumhur mayoritas para ulama, mereka mengatakan takbiratul ihram ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa sunnah bukan wajib? Nah, hukumnya sunnah dikarenakan Nabi SAW tidak memerintahkan orang yang buruk sholatnya untuk mengucapkan takbiratul ihram. Di sana para ulama meletakkan kaidah bahwa seluruh perintah yang terdapat pada hadis al-musyi' fi shalah, hadis orang yang buruk dalam sholat, itu hukumnya rukun, itu hukumnya rukun dan wajib. Maka di luar perintah dari hadis itu, maka hukumnya tidaklah wajib, tidak, bukanlah rukun. Demikian pula jumhur, mereka mengatakan seseorang jika dia lupa membaca takbiratul ihram, maka tidak perlu bagi dia untuk sujud sahwi, dikarenakan ini sunnah. Dikarenakan ini sunnah. Namun pendapat yang mengatakan takbiratul ihram adalah wajib, jika dia lupa mengucapkan takbiratul ihram, maka dia sujud sahwi. Maka dia sujud sahwi. Inilah dua pendapat yang, kedua-duanya adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, disebabkan perbuatan Nabi SAW dan juga perintah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza kabbara fakabbiru." Jika imam itu bertakbir, maka takbirlah kalian. Perintah dari Rasul. Dan perintah ini hukumnya umum. Perintah ini hukumnya umum. Takbir dalam seluruh takbir. Takbir seluruh takbir dalam salat. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan takbir di sini yang dimaksud perintah dari Rasul jika imam takbir, yakni takbiratul ihram. Inilah kedua pendapat yang kedua-duanya memiliki dalil yang sangat kuat. Wallahu a'lam. Pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapat yang lebih dekat. Pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapat yang lebih dekat. Kemudian rukun yang berikutnya, qala atsani qawlu sami'a Allahu liman hamidah. Ucapan sami'a Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid, bagi imam dan orang yang salat sendirian. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir di saat beliau bangkit untuk salat. Thumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau bertakbir setiap ruku', ketika ruku'. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah di saat beliau mengangkat punggungnya dari rukuk, berdiri dari rukuk. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Kemudian beliau mengucapkan di saat beliau sudah bangkit dari rukuk, ربنا ولك الحمد. Kemudian rukun yang ketiga atau wajib yang ketiga, kewajiban yang ketiga, qaulu rabbana wa lakal hamd, ucapan rabbana wa lakal hamd lil ma'mumi faqat, bagi makmum saja. Ammal munfarid, ammal imam wal munfarid fayusannu lahuma al jam'u bainahuma. Adapun hukum mengucapkan rabbana wa lakal hamd bagi imam dan munfarid, maka disunnahkan dia mengucapkan kedua-duanya, sami'allahu liman hamidah dan rabbana wa lakal hamd, bagi imam dan orang yang salat sendirian. Berdasarkan hadis Abi Hurairah al-Mutaqaddim, wali hadithi Abi Musa, dan berdasarkan hadis Abi Musa, wa idha qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah, perintah untuk makmum. Rasulullah merintahkan untuk makmum, ucapkanlah rabbana wa lakal hamd. Kesimpulan permasalahan ini bahwa bagi orang yang sholat sendirian, dia menggabungkan orang yang sholat sendirian, tidak ada masalah. Jelas perkaranya, dia menggabungkan sami Allahu liman hamidah dengan Rabbana wa lakal hamd, at-tasmi' wa at-tahmid. Diistilahkan dengan at-tasmi' yaitu sami Allahu liman hamidah, at-tahmid yaitu Rabbana wa lakal hamd. Bagi orang yang sholat sendirian, atau dia wajib membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana wa lakal hamd. Kemudian bagi imam, dia sama seperti orang yang sholat sendirian. Imam dia membaca sami Allahu liman hamidah dan juga membaca Rabbana wa lakal hamd. Ini bagi imam. Sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan tadi, bahwa Rasulullah SAW jika beliau bangkit dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan beliau mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Beliau, kondisi beliau imam. Kondisi beliau adalah seorang imam. Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana wa lakal hamd. Adapun permasalahannya sekarang makmum. Makmum, apa yang dia ucapkan, apa yang diucapkan oleh makmum, apakah sami Allahu liman hamidah dan Rabbana wa lakal hamd, atau cukup Rabbana wa lakal hamd? Pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur ulama, dan inilah pendapat yang sesuai dengan dalil zahir hadis, bahwa makmum, bagi makmum dia cukup membaca Rabbana wa lakal hamd. Bagi makmum dia tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, tetapi dia cukup membaca Rabbana wa lakal hamd. Inilah tiga keadaan makmum, atau dua keadaan makmum dan atau munfarid, orang yang salat sendirian, dan imam membaca dua-duanya. Tetapi makmum membaca Rabbana wa lakal hamd saja, membaca at-tahmid saja tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Dalilnya berdasarkan hadis yang telah dijelaskan oleh malah di sini, hadis Abi Musa dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan sebagai untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Rasul memerintahkan, jika imam itu bertakbir, maka takbirlah kalian. Takbir, sama seperti imam, takbir. Takbir dia, kamu, kalian juga takbir. Wa'idha raka'a farka'u. Jika imam ruku', ruku'lah kalian. Wa'idha sajada fasjudu. Jika imam sujud, sujudlah kalian. Kemudian syahidnya, intinya Rasul mengatakan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamd. Di sini Rasul tidak memerintahkan kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah seperti imam. Padahal tadi Rasul mengatakan jika imam takbir, takbirlah kalian. Tetapi di sini Rasul mengatakan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian mengucapkan rabbana wa lakal hamd. Inilah kesimpulan kapan at-tahmid, atau kapan seseorang diwajibkan bagi dia membaca at-tasmi' dan tahmid, yaitu sesuai rincian yang telah dijelaskan tadi. Bagi orang yang sholat sendirian dan bagi imam, dia menggabungkan kedua-duanya. Adapun bagi makmum, maka cukup dia mengucapkan Rabbana wa lakal hamd, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan hal tersebut. kemudian doa yang diucapkan ketika bangkit dari ruku. Kadar yang wajib ketika bangkit dari ruku seseorang mengucapkan doa Rabbana walakal hamd, ini ukuran yang wajib, ukuran yang wajib yaitu dia cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd, atau dalam riwayat yang lain boleh bagi dia mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamd, atau menggunakan Rabbana lakal hamd tanpa waw, boleh juga dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, atau dia menambah dengan Allahumma Rabbana lakal hamd dengan Allahumma dan waw, tanpa waw, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini empat lafaz yang terdapat dalam hadis dalam beberapa jalur riwayat. Maka kadar yang wajib yaitu sampai alhamd, memuji Allah Rabbana walakal hamd, atau pakai lafaz yang lainnya. Kemudian di sana ada beberapa bacaan yang sunnah pula, yang lebih utama. Yang lebih utama adalah menambah dari kadar yang wajib. Kadar yang wajib yaitu cukup membaca Rabbana walakal hamd. Tapi jika dia menambah sebagaimana dalam hadis yang lain, dikisahkan dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala kunna yawman nusalli wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami suatu ketika bersolat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'ati, maka ketika beliau bangkit dari ruku, qala sami'a Allahu liman hamidah, beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Tiba-tiba terdengar qala rajulun wara'ahu, tiba-tiba ada orang yang mengucapkan di belakang beliau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamman sharaf, ketika telah selesai salat, Rasul SAW mengatakan qala manil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Qala ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku telah melihat bid'atan wa thalathin, 30 lebih malaikat, 30 malaikat lebih. Yabtadirunaha, mereka yabtadirunaha, berlomba-lomba, berebut. Ayyuhum yaktubuha awwal, untuk mencatat ucapan tersebut, siapa yang paling pertama. 30 malaikat, aku melihat mereka, mereka berebut untuk mencatat ucapan tersebut, siapa yang lebih dahulu mencatat amal kebaikan itu. Maka di sini terdapat sunnahnya mengucapkan bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian juga dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengucapkan ketika bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabb kami, hanya kepadamu lah segala pujian. Mil as-samai wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil ama syi'ta, dan sepenuh apa-apa yang, atau ma syi'ta, segala sesuatu. Min syai'in ba'du, segala sesuatu sesuai kehendakmu. Min syai'in ba'du, setelahnya. Maka ini beberapa doa yang disunnahkan untuk dibaca ketika bangkit dari ruku, yaitu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Naulangi Rabbana walakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Namun kadar yang wajib, doa yang wajib untuk dibaca adalah Rabbana walakal hamd. Adapun yang tambahan itu hukumnya sunnah. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.